بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di. قال الله تبارك وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى كتب الله تبارك وتعالى memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam lalu berpalinglah engkau dari orang-orang yang berpaling dari berzikir kepada kami, tidak mengingat kami, berpalinglah engkau darinya. Yang dia inginkan kecuali kehidupan dunia semata. Zalika mablaghuhum minal ilm. Itulah urusan dunia, itulah yang menjadi puncak dari ilmu mereka. Dzalika mablaghuhum minal ilmi. Terkait dengan urusan kehidupan dunia, itulah yang menjadi puncak ilmunya mereka, orang-orang kafir kepada Allah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Rabbmu lah yang maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan wa huwa a'lamu biman ihtada dan dia Allahu Jalla wa'ala yang lebih mengetahui siapa yang berpetunjuk. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladina asa'u bima 'amilu. Untuk kemudian Allah Azza wa Jalla mengganjar orang-orang yang berbuat jelek dengan apa yang mereka perbuat. Wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Dan untuk mengganjar orang-orang yang telah berbuat baik dengan ganjaran kebaikan, kata Allah tabaraka wa taala. Kita lihat tafsirnya, qala rahimahullahu taala, walamma kana hadza da'bu haula'il madhkuri annahum la gharad lahum fi ittiba'il haqq. Di saat demikian kebiasaan mereka-mereka yang disebutkan di atas, maksudnya yang mereka tidak memiliki kemauan, keinginan untuk mengikuti kebenaran. Wa inna ma ghurduhum wa maqsuduhum ma tahwahu nufusuhum. Hanyalah yang menjadi tujuan mereka, yang menjadi maksud mereka adalah apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Di saat Nabi alaihissalatu wassalam menghadapi manusia demikian tipenya, berpaling dari Allah Jalla wa'ala, tidak ada kemauan dan keinginan untuk mengikuti kebenaran, yang ada adalah mempertuhankan dan mengikuti hawa nafsu mereka, bagaimana Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi-Nya alaihissalatu wassalam untuk menghadapi mereka, amarallahu rasulahu bil i'radhi amman tawalla an dhikrihi ay alladhi huwa dhikrul hakim wal qur'anul azim. Allah Jalla wa'ala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk berpaling dari orang-orang yang tidak mau peringatan Allah Jalla wa'ala di dalam adzikrul hakim al-Quranul azim. Fa'a'radha anil ulumin nafi'ati, dia berpaling dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Walam yurid illal hayatad dunya, dan mereka tidak menginginkan kecuali semata-mata kehidupan dunia. Fahadha muntaha iradatihi, inilah dia yang menjadi puncak paling atas, paling tertinggi dari keinginan-keinginannya. Barakallahu fikum. Ya, bagi kita tentu yang mengetahui, taruhlah sekarang perdagangan di daerah Sumbawa, perdagangan besar dikuasai oleh Cina, kafir kepada Allah Jalla wa'ala tentunya. Ya, yang kafir yang kita maksudkan, hidupnya ya untuk itu. Lelah, capek, banting tulang, peras keringat. Barakallahu fikum. Antum menyangka setelah mereka mendapatkan dunia sebegitu banyak, antum menyangka mereka juga tidak mengeluh? Mungkin keluhannya itu lebih berat dibanding sampean jual apa adanya mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala dari laba. Barakallahu fikum. Padahal dunia mereka telah genggam, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Jalla wa'ala memberitahukan akar dari kehidupan kekufuran para pendusta dalam agama, tidak ada yang mereka inginkan kecuali dunia. Barakallahu fi. Mereka berupaya untuk mengumpulnya. Wa minal ma'lum, kata beliau, annal abda la ya'malu illa lisyai'i alladhi yuriduh. Fasa'yu ha'ula' maksurun ala dunya waliddatiha wa syahawatiha. Sesuatu yang menjadi sebuah pengetahuan bahwa seseorang hamba tidak akan berbuat, tidak akan berkarya, tidak akan bekerja kecuali untuk sesuatu yang dia inginkan, yang dia maukan. Barakallahu fikum. Ya, maka usaha mereka-mereka itu, orang-orang kafir kepada Allah Jalla wa'ala, terbatas pada dunia, kelezatan dunia, dan syahwat dunia. Tidak akan keluar dari itu. Barakallahu fikum. Subhanallah. Tentu sangat berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia banting tulang, peras keringat, barakallahu fikum, bekerja. Pertama kali, dia berniat untuk mencari nafkah buat istrinya, buat anaknya, ibadah. Dan tidak hanya itu saja, barakallahu fikum, dia berniat untuk bisa melaksanakan ketaatan yang lebih dengan hasilnya. Dia mengasih, barakallahu fikum, bantuan. Dia berkorban buat dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Dia menabung barakallahu fikum satu saat untuk bisa menunaikan ibadah haji atau umrah atau. Kebaikan yang mereka pikirkan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Betapa beruntungnya orang yang beriman kepada Allah. Kaifa hasalat hasaluha. Bagaimana dunia dan kelezatan dunia, syahwat dunia bisa terwujud? Mereka berbuat. Wa bi ayyi tariqin sanahat ibtadaruha. Dan jalan apapun, ya, bila ada fursah sanahat, kesempatan dunia itu ada, mereka akan segera untuk mengerjakan dan mengerjakannya. Tak peduli mau halal, mau haram, mau syubhat, tidak ada, barakallahu fikum. Makanya inilah makna dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bebas mereka menikmati babi, mereka memakan anjing, mereka makan segala yang haram, minum yang bebas. Namun bagi orang yang beriman, seperti di penjara. Di kehidupan dunia ini, barakallahu fikum. Mau melangkah, dia bertanya, adakah? Halalkah? Bolehkah? Rahimani wa rahimakumullah. Jika ada lampu merahnya, dia berhenti. Dia tidak mau untuk kemudian melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalaupun suatu ketika dan suatu saat dia terjatuh dalam hal yang dilarang oleh Allah jalla wa ala, dia tidak kemudian membungkus kesalahan itu, atau tidak dia pelihara dan kembangkan, namun dia segera mencabut diri, barakallahu fikum, darinya. Orang yang beriman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, jadi benar-benar dunia ini adalah penjara bagi mereka. Maka oleh karena itu, di saat Nabi alaihi salatu wassalam berbicara tentang surga dan neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hujibatin nar bisyahawat. Dunia itu, neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menggiurkan, yang dimaukan, diinginkan oleh nafsu kita. Itu yang mengelilingi neraka, barakallahu fikum. Adapun yang mengelilingi surga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-makari. Hal yang tidak disukai oleh jiwa hawa nafsu setiap insan, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, memang benar-benar kehidupan dunia ini bagi orang yang beriman adalah ujian. Benar-benar ujian, barakallahu fikum. Disinilah nikmat Allah jalla wa ala yang kita dapatkan. Di saat kita menemukan bahwa dunia ini merupakan ujian dan menakutkan serta mengerikan, Allah jalla wa ala memberikan modal kita untuk menghadapinya. Allah memanggil kita untuk belajar agamanya. Allah jalla wa ala memanggil kita untuk mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Baru kita sadar, maka tidak akan ada langkah untuk menghadapi ujian dunia kecuali istiqomah di atas ilmu dan istiqomah di atas amal. setinggi-tingginya ilmu seseorang dan amal seseorang, namun bila dia tidak istiqomah di atasnya, betapa cepat dunia itu menyambarnya. Barakallahu fikum. Ya, jangan gambarkan dunia itu kepeng saja. Ya, barakallahu fikum, harta benda yenda. Semua bau-bau dunia, ingin tenar, ingin terhormat, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin nomor satu, ingin itu semuanya dunia. Barakallahu fik. Maka keistiqomahan di atas ilmu dan amal ini merupakan modal dasar untuk bisa lulus dari ujian-ujian dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kita terus meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberikannya sampai kita bertemu dengannya. Allahumma amin. Kemudian beliau mengatakan, dzalika mablaghuhum minal ilmi, ay hadza muntaha ilmihim wa ghayatuhu. Inilah dia puncak dari pengetahuan mereka, tujuan mereka yang paling tinggi, tidak ada kecuali dunia. Dia kok pedagang nyebut-nyebut surga, misalkan kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Oke. Iya. Mau barakallahu fikum masuk ke dalam surga, sementara mereka itu adalah kufur kepada Allah. Tapi Allah telah menjelaskan, hatta Yahudi dan Nasara berangan-angan, waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasara. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Tilka amaniyuhum. Itulah angan-angan belaka mereka. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, kata Allah Jalla fi'ula. Katakan, ayo datangkan bukti. Kalau anda ini menjadi penduduk surga, jika kalian ini adalah orang-orang benar, orang-orang jujur, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kalau berangan-angan semua orang bisa, tapi kan butuh pembuktian. Barakallahu fikum. Ya, ayo datangkan bukti. Kul, katakan wahai Rasul Allah, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalau kalian itu benar akan masuk ke dalam surga, cuma kalian saja. Datangkan bukti. Allah Jalla wa'ala menantang mereka. Berangan-angan tidak cukup, harus ada pembuktian. Ini puncak dari ilmu mereka. Wa ammal mu'minuna bil akhirati al musaddiquna biha ulul albab wal uqul fahmuhum wa iradatuhum lidaril akhirati wa ulumuhum afdalul ulumi wa ajalluha wa huwa al ma'khudhu min kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Adapun orang-orang yang beriman kepada akhirat dan membenarkan hari akhirat tersebut, merekalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya pikiran, pemahaman dan keinginan mereka terhadap negeri akhirat. Ilmu mereka adalah seutama-utama ilmu dan seagung-agungnya ilmu, yaitu ilmu yang terambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, wallahu ta'ala a'lamu biman yastahiqqul hidayata, biman yastahiqqul hidayata fayahdi, mimman la yastahiqu dhalik fayakiluhu ila nafsihi wa yukhadziluh. Dan dia Allah Jalla wa'ala yang maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah, lalu dia berikan hidayah, dan dari siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Orang yang tidak berhak mendapatkannya, maka Allah Jalla wa'ala menyerahkan dirinya kepada dirinya sendiri, urusan dirinya kepada dirinya. Dan Allah Jalla wa'ala menghinakan dia. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa al-khudlan, kehinaan dan kerendahan dari Allah Jalla wa'ala, ayyakilahu Allahu ina nafsihi. Di saat Allah Jalla wa'ala menyerahkan urusan dirinya kepada dirinya, itulah orang-orang yang terhina di dalam hidup. Barakallahu fikum. Subhanallah. Berarti berjalannya kita dengan rahmat Allah, berjalannya kita dengan petunjuk Allah, berjalannya kita dengan ilmu dan al-haq, merupakan sebuah kemuliaan di dalam hidup. Fayadhillu an sabilillah, lalu dia tersesat dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada qala ta'ala, berdasarkan inilah Allah Jalla wa'ala berfirman, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Fayadha'u fadlahu haythu ya'lamul mahallal la'iqa bihi. Allah Jalla wa'ala berfirman, sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan maha mengetahui dia Allah Jalla wa'ala siapa yang mendapatkan petunjuk. Maknanya adalah Allah Tabaraka wa ta'ala meletakkan karunia-Nya di mana Allah Jalla wa'ala mengetahui tempatnya yang cocok, yang berhak untuk mendapatkannya. Barakallahu fikum. Dia Allah Tabaraka wa ta'ala, sehingga tidak bisa diganggu gugat. Kedua, tidak akan bisa seseorang untuk kemudian mengambing hitamkan orang lain karena dia tersesat, karena dia tersalah, jauh, kemudian dia kambing hitamkan saudaranya. Wah, temannya ini yang menjadikan dia jauh dari syariat Allah Jalla wa'ala. Kip, Anda mau menyalahkan teman Anda sendiri. Kalau sekiranya Anda tidak punya bibit yang sama, engkau tidak akan pernah mendekat ke teman yang jelek. Barakallahu fikum. Tapi di saat engkau punya bibit yang sama di dalam hidup, maka engkau akan mendekat. Mau dilarang apapun oleh kedua orang tua engkau, engkau tetap akan mendekat. Sehingga tidak bisa kemudian engkau menyalahkan ya orang lain yang membawa engkau untuk ini, untuk itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah letaknya untuk melakukan evaluasi selalu. Menyalahkan diri kita sendiri. Inilah pendidikan Al-Quran dan pendidikan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau kita menyalahkan orang lain di dalam hidup, kita tidak pernah untuk kemudian menjadi orang yang terbaik buat diri. Kenapa? Karena salah pun kita menganggap orang terbaik. Karena kebiasaan mencari kambing hitam. Tapi di saat kita berupaya untuk kemudian mengarahkan, jangan-jangan karena perilaku akhlak diri saya, kemudian fulan demikian demikian, insya Allah engkau akan keluar menjadi orang yang terbaik buat diri dan akan menjadi terbaik buat saudara engkau yang ku jadikan kambing hitam rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, disinilah letak dan nilai dari firman Allah jalla fi'ula, ya ayyuhalladzina amanu taqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat ini merupakan asal dasar dalam muhasabatun nafsi, untuk melakukan introspeksi diri, melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Mesti kebaikan larinya. Tapi jikalau kita mencari kambing hitam, kejelekan akhirnya. Rahimani wa rahimakumullah. Karena di saat kita melakukan evaluasi, itulah bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ayat yang terakhir yang kita ambil, yukhbiru ta'ala annahu malikul mulk al-munfaridu bimulkid dunya wal akhirah. Allah tabaraka wa ta'ala menginformasikan bahwa dia adalah pemilik kerajaan. Dia adalah zat yang maha esa dalam kepemilikan dunia dan akhirat. Wa anna jami'a ma fiha mulkun lillahi. Segala apa yang ada di antara kedua, di dalam keduanya, dunia dan akhirat, miliknya Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau itu merupakan miliknya Allah, ya tasarrafu fihim tasarrufal malikul azim fi abidihi wa mamalikihi. Maka tentu dia Allah jalla wa ala akan berbuat sebagaimana seorang raja yang agung berbuat pada budaknya, pada yang dimilikinya. Yunfidhu fihim qadarah. Dia Allah Jalla wa'ala akan berbuat pada mereka ketentuan-ketentuan Allah Jalla wa'ala. Wa yajri alaihim syar'uh. Setelah Allah Jalla wa'ala berbuat terhadap mereka sesuai dengan ketentuan hidup, berlangsung atas mereka syariat Allah Jalla wa'ala. Ya, kalau kita mau mengatakan, wa yujri alaihim syar'ah. Allah Jalla wa'ala memberlangsungkan atas mereka syariatnya. Wa ya'muruhum wa yanhahum. Dia Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan mereka dan melarang mereka. Ujzihim ala ma amarahum bih. Dan dia Allah Jalla wa'ala akan membalas atas apa yang Allah perintahkan mereka dengannya. Wa nahahum an. Dan apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Fayuthibul muti'ah wa yu'akibul asi. Lalu Allah Jalla wa'ala memberikan pahala bagi orang yang mentaati dan menghukum orang yang berbuat maksiat. Liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu min sayyi'atil kufri fama dunahu minal ma'asi wa bima 'amiluhu min a'malis syarri bil 'uqubatil fadhi'ati. Agar Allah Jalla wa 'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat jelek terhadap apa yang mereka telah perbuat dari kejelekan, kekufuran, di bawahnya perbuatan-perbuatan maasi, dan dengan apa yang mereka telah perbuat dari amalan-amalan jelek, Allahu Jalla wa'ala membalasnya dengan hukuman yang fadhi'ah, yang mengerikan. Wa yajziyal ladzina ahsanu fi ibadatillahi ta'ala wa ahsanu ila khalqillah bi anwa'il manafi' bil husna ay bil halatil hasanati fid dunya wal akhirah. Dan dia Allah Jalla wa Ala akan membalas orang-orang yang telah berbuat baik. Berbuat baik satu dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, al-muhsin. Al-muhsin wa ahsanu ila khalqillah, berbuat baik kepada makhluk Allah Jalla wa'ala. Allah akan mengganjarnya dengan berbagai macam bentuk manfaat. Bil husna ai, kondisi yang baik di dunia dan di akhirat. Wa akbaru dzalika wa ajalluhu ridha rabbihim wal fawzu bil jannati wa ma fiha minan na'im. Maka imbalan yang paling besar, ganjaran yang paling agung adalah ridha Rabb mereka. Keberikutnya adalah keberuntungan dengan surga Allah Jalla fi'ula, dan apa yang terdapat di dalamnya dari na'im, berbagai macam bentuk nikmat. Barakallahu fikum. والله تعالى أعلم بالصواب والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.